Ada banyak persoalan yang memberikan himpitan, pergumulan demi pergumulan dalam menjalani kehidupan. Lebih-lebih lagi di tengah-tengah situasi di mana ekonomi semakin suram. Karena kemajuan-kemajuan teknologi tak segera memberikan penyelesaian ekonomi. Bahkan sebaliknya, dia akan membuka ruang berbagai kesulitan yang datang dalam kehidupan. Bayangkan saja, tenaga 100 manusia akan digantikan 1 komputer canggih. Di kemudian hari akan menjadi 1000 tenaga manusia. Cukup dengan 1 komputer yang semakin super canggih. Artinya, lowongan kerja akan tertutup, ekonomi akan semakin sulit, pertandingan semakin berat untuk dimenangkan dalam kehidupan. Batin bergejolak, tak lagi mampu menempatkan diri dengan tepat. Manusia bisa jadi kehilangan arah hidupnya, tak tahu untuk apa hidup dan bagaimana untuk menjalaninya. Dan pada akhirnya tak lagi mampu menghargai hidup, sehingga terjadi pertarungan-pertarungan yang tidak menyenangkan, bahkan diwarnai oleh berbagai hal yang menyedihkan. Rasa kemanusiaan semakin menipis. Batin digugat untuk tetap manusiawi. Batin digugat untuk tetap bisa menunjukkan kelasnya. Batin digugat untuk menjadi manusia yang manusia, bertanding dan mendemonstrasikan dalam kehidupan bahwa kehidupan harus dimenangkan. Dan batin menjadi tempat pergumulan untuk menemukan pencerahan, sehingga dengan ketenangan batin, tiap orang bisa melewati pergumulan yang tak terhindarkan. Dengan ketenangan batin, tiap orang mampu menikmati apa yang ada tanpa terlalu berambisi untuk mencari yang tak ada, apalagi berpikir untuk merampoknya. Dengan ketenangan batin, orang dimampukan menikmati apa yang ada, bersyukur atasnya, sehingga hari-harinya menjadi hari-hari yang menyenangkan. Sebuah perjuangan adalah sah. Keinginan untuk menggapai yang lebih tinggi adalah cita-cita. Tetapi kekecewaan karena tidak mendapatkannya mengganggu batin dan sungguh tidak menyenangkan. Tenangkan batinmu, nikmati kehidupan. Di sana engkau sudah meraih kemenangan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa dalam nilai-nilai kehidupan? Selamat bertanding, bukan menjadi pecundang. Selamat bertanding untuk selalu menjadi pemenang. Temukan kemenangan dalam batin yang tenang. Temukan kemenangan di ketenangan yang luar biasa, sehingga tiap orang bisa berkata, sungguh engkau orang yang berbahagia. Ya, ketenangan batin adalah kemenangan tak terbilang. Selamat menggapainya. Bersama saya, Bigman Sirait.